pocong berbunyi nyaring wak min medongprong di serondol kucing. Iya ya. Mula kita dolor podo ilingo sing penting duwe nono rasa ruku amangsa. Wajiban kita wajang kewe saenake dhewe ojo sok kekeran barentang apa kebutuhan ayo nyambut gawe sing temenan kanggo ningkatno produksi iki apa simpenan pangan ojo sampai kurang cek gak sampai terserang bayar gawe sing kiat lan nyetakno karo aku nan kita berusaha memerangi kemiskinan supaya adil makmur jendang to kerusak-kerusak kok meang-meong dok petang-petang koceng nyusone desak-desak bare omang-omong arek dirunding apine dirapi omongi arek lanang nyambut gawe no PLN kadek waktu iku tepak gowo tes pen tapi weto ngerti jare gawe ning luyuno dorenten batine arek weto arek iku gak main arek weto gak sepiro ngreken arek lanang atine mangkel terus berusaha sekirane arek gelem duit 10.000 diiming-iming no data imen samen semua barang kenalan podo waro jenenge lan uga gak lali takon alamate uga ditakokno apa wetone ketemu nem likur jare wis jodone jare nek dadi bojone mesti enake bakal dituruti apa penjaluke nang arek wedok kowetu omong ngene pokoke nek sewengmu bedak klambimu bedak tak tondo mane dewe. Ayo terus so halo halo percobaan cak basemat numpah jaran jarane payu ngetan mulo nang pasar sopir ngantuk montore nyonong dagangane remak basman ketiban kentong semapun no pinggir rembong cak basman dirobong buong terus watangnya dikoy sore masak bareng jono dikibuka dada udele popo namun semanten gituan